بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qawluhu wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridaka bikhairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kemadaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya selain ia, selain Allah azza wa jalla. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada dirimu, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaannya. Allah Azza wa Jalla menimpakannya kepada siapapun yang dikehendaki dari kalangan para hambanya. Dan ia Allah Azza wa Jalla maha pengampun lagi maha penyayang. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa ayyamsaska ay in yusibaka, apabila Allah azza wa jalla menimpakan kepadamu bidurrin kemadaratan, bifaqrin aw maradin aw ghairi dhalika min anwa'id durri, berupa kemiskinan atau penyakit atau yang lainnya dari berbagai macam kemadaratan. Fala kashifa lahu la rafi'a, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Fala radda la dafi'a lahu, la dafi'a, tidak ada yang bisa menolaknya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini, yukhbiru ta'ala annahu al-mutafarridu bil-mulki wal-qahri wal-ata'i wal-man'i wal-durri wal-naf'i duna ma siwahu. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya ia bersendirian dengan kerajaan ini, penundukan para makhluk, memberi, menghalangi pemberian, menimpakan kemadaratan, memberikan kemanfaatan, tanpa yang selainnya. Fayalzamu min dhalika an yakuna huwa al-mad'uwa wahdahu al-ma'buda wahdahu duna ghairihi mimman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an fadlan an an yamlikahuma li ghairihi. Maka itu berkonsekuensi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya yang dipanjatkan padanya doa, yang diibadahi tanpa yang selainnya dari kalangan para makhluk yang tidak mampu menolak kemadaratan bagi dirinya, tidak mampu mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya, terlebih-lebih lagi menguasai keduanya untuk selainnya, terlebih-lebih lagi menolak kemadaratan dari orang lain, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab, anna fiha bayan istihqaqillahi lil ibadati bidu'ai wa nahwihi, bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan keberhakan Allah Azza wa Jalla akan ibadah, baik dengan doa maupun yang selainnya. Wa anna du'a'a ghairihi syirkun, dan bahwasanya berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla merupakan kesyirikan. Li'annahu la yanfa'u wa la yadurru, karena sesungguhnya yang selain Allah Azza wa Jalla tidak mampu memberikan kemanfaatan, tidak pula mampu menimpakan kemadaratan. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, al-ula yang pertama, wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidil uluhiyati, wajibnya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid al-uluhiyah, litafarrudihi bitauhidir rububiyyati, karena keesaan Allah azza wa jalla dengan tauhid ar-rububiyyah. Athaniyatu yang kedua, butlanu du'ai ghairillahi li'ajzihi an naf'i man da'ahu wa daf'i durri anhu. Yang kedua, batilnya berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla karena ketidakmampuannya untuk memberikan kemanfaatan kepada pihak yang berdoa kepadanya, dan ketidakmampuannya untuk menolak kemadaratan dari pihak yang berdoa kepadanya. Atsalitsatu yang ketiga, itsbatul masyiati lillahi subhanahu, penetapan kehendak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'atu yang keempat, itsbatu sifatail maghfirati war rahmati lillahi subhanahu ala ma yaliqu bi jalalihi, penetapan dua sifat yaitu ampunan dan rahmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang layak dengan kemuliaannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qawluhu, dan firman Allah azza wa jalla, fabtagu indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un, maka mintalah rizki di sisi Allah azza wa jalla dan beribadahlah hanya kepadanya semata, serta bersyukurlah hanya kepadanya. Hanya kepada Allah Azza wa Jalalah kalian akan dikembalikan. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, ibtaghu utlubu, carilah, wa'buduhu utlubu mintalah, utlubu mintalah, wa'buduhu akhlisu lahul ibadata, ikhlaskanlah, murnikanlah ibadah hanya bagi Allah semata. Wahuwa min atfil ammi alal khasi, dan itu termasuk diatafkannya yang umum kepada yang khusus. Fa inna btigha'a rizqi indallahi minal ibadati, Karena sesungguhnya meminta rizki di sisi Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Azza wa Jalla termasuk ibadah. Waskuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. I'tarifu bi ni'matihi. Akuilah kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Waf'alu ma yajibu min ta'atihi. Watruku ma'asiyatahu. Dan lakukanlah perkara-perkara yang wajib dari ketaatan kepadanya, dan tinggalkanlah kemaksiatan kepadanya. Ilaihi la ila ghairihi. Tidak kepada yang selain Allah Azza wa Jalla. Turja'una. Kalian akan dikembalikan. Yaumal qiyamati fayujazi kulli amilin bi'amalihi. Yaitu pada hari kiamat nanti, lalu Allah Azza wa Jalla akan membalas setiap orang yang beramal dengan sebab amalannya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati. Makna secara global ayat tersebut. Ya'murullahu subhanahu bi-talabir rizqi minhu wahdahu. La minal asnami wal-awthani. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk meminta rizki kepadanya semata. Tidak kepada patung-patung dan berhala-berhala. Wa ifradihi bil'ibadati wal'i'tirafi bini'amihi. Allati asdaha ala ibadihi. Dan Allah azza wa jalla memerintahkan untuk mengesakannya dengan ibadah. Dan mengakui kenikmatan-kenikmatannya yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada para hambanya. Wasarfiha fi ta'atihi walibti'adi an ma'asiyatihi. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut di dalam ketaatan kepadanya. Dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Thumma yukhbiru anna al-masira ilaihi. Fayujazi kulla amilin bi'amalihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan. Bahwasanya tempat kembali adalah kepadanya semata. Lalu ia Allah azza wa jalla akan membalas setiap orang yang beramal dengan amalannya. Maka wajib, fayajibu alal abdi an yahsuba lidhalika hisabahu. Maka wajib bagi seorang hamba untuk menghisab dirinya. Untuknya, yaitu mengevaluasi dirinya, mengintrospeksi dirinya dalam rangka pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla dan pembalasan terhadap seluruh amalannya. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat tersebut dengan bab, anna fiha wujuba ifradillahi bidduai wal ibadati warradd ala al musyrikin alladhina ya'buduna ghairahu. Bahwasanya di dalam ayat tersebut terdapat wajibnya mengesakan Allah dengan doa dan ibadah, dan bantahan kepada orang-orang musyrik yang mengibadahi selainnya. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-ula yang pertama, wujubu du'a illahi wahdahu wa talabi rizqi minhu. Wajibnya berdoa kepada Allah semata dan meminta rizki kepadanya. Atsaniyatu yang kedua, wujubu ifradillahi bi jami'i anwa'il ibadati. Wajibnya mengesakan Allah Azza wa Jalla dengan segala macam ibadah. Atsalitsatu yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'amihi. Wajibnya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan-kenikmatannya. Rabi'atu yang keempat, isbatul ba'thi wal jazai. Penetapan dibangkitkannya manusia setelah kematiannya dan pembalasan terhadap amalan-amalan. Al-khamisatu yang kelima, annahu la tanafiya baina talabi rizqi wal iktisabi wa ibadatillahi. Bahwasanya tidak ada pertentangan antara meminta rizki, mencari rizki, dan berusaha dalam mendapatkan rizki dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa annal islama fihi khairud dini wad dunya. Dan bahwasanya Islam padanya terdapat kebaikan agama dan dunia. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.